ku menerimamu, sedangkan hatimu tak mencintaiku. Seakan tak punya cinta, aku pun merasa batinmu tersiksa. Rupanya hatimu bukanlah milikku. Kita berpisah.